Ros FM Jakarta. Mawar untuk ibundaku. Seorang pria berhenti di toko bunga untuk memesan seikat karangan bunga yang akan dipaketkan pada ibundanya yang tinggal sejauh 250 km darinya. Begitu keluar dari mobil, ia melihat seorang gadis kecil berdiri di pinggir jalan sambil menangis tersedu-sedu. Pria itu menanyai kenapa ia menangis. Lalu si gadis kecil itu menjawab, "Aku ingin membeli setangkai bunga mawar untuk ibuku. Akan tetapi aku cuma punya uang 500 rupiah. Sedangkan mawar itu harganya 1000, Om." Pria itu tersenyum dan berkata, "Ayo ikut aku. Aku akan membelikanmu bunga yang kamu mau." Kemudian mereka berdua masuk ke toko bunga dan pria itu membelikan si gadis kecil setangkai bunga mawar merah dan ia sendiri memesan karangan bunga yang akan dikirimkan kepada ibundanya. Ketika selesai dan hendak pulang, ia menawarkan diri untuk mengantar gadis kecil itu pulang ke rumah. Lalu gadis kecil itu melonjak gembira sambil berkata, "Ya, tentu saja Om, aku senang sekali karena Om mau mengantarkan aku ke tempat tinggal ibuku." "Oh ya?" Kemudian mereka berdua menuju ke tempat yang ditunjukkan gadis kecil itu, yang ternyata sebuah pemakaman umum, di mana gadis kecil itu kemudian meletakkan bunganya pada sebuah kuburan yang masih basah. Melihat hal ini, hati pria itu terenyuh dan segera teringat sesuatu. Bergegas ia kembali ke toko bunga tadi dan membatalkan pengiriman pesanannya. Ia mengambil bunga yang dipesannya tadi dan mengendarai sendiri kendaraannya sejauh 250 km menuju rumah ibundanya. Sahabat, betapa beruntungnya kita yang masih memiliki ibu. Ibu yang senantiasa ada pada saat kita sedih dan senang. Sahabat, ketika ibu masih ada di samping kita, kita kerap menafikan beliau dan sering membuatnya kecewa. Akan tetapi ketika ibu yang kita cintai telah tiada, hanyalah penyesalan yang selalu ada. Sahabat, sebelum penyesalan datang, sayangilah ibumu sebelum ajal memisahkan kita. Selamat Hari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.